Ya pemirsa, berikut tanggapan dari beberapa cowok tentang bagaimana menjadi cowok yang setia. Kalau menurut Anda gimana? Ini kula nggih nek pun seneng kalih kula nggih pun. Napa-napa ajeng tugas napa nggih kula turun. Kalau menurut gue, cowok yang setia itu enggak bakal nyakitin ceweknya, Mas. Lah nek nyong yo gak, cuma setia gue opo? Artinya yang nek masuk nang sawah. Ya kalau menurut saya, setia itu di mana dua insan manusia saling menjaga perasaan masing-masing. Resiko jadi cowok setia, tapi sakit nih, tapi sakit tuh sama cewek lainnya. Ku jalani aja semuanya demi cinta, meski sukanya sek, ada juga kalau semuanya aku cima. Biar-biar saja, kita punya cinta dari cewek lainnya. Aku setia, aku lelaki yang pasti punya cinta. Semuanya kamu yang selalu di hatiku. Walaupun banyak cewek yang dekat, enggak dua empat. Ahai, ahai, ahai, pihir ahai, ahai, ahai. Inilah aku pujaan hatimu. Walau aneh kata, ini buayaku pasti menggila. Gak harus muda, gak harus janda, pilih manapun bisa. Maka dari itu, jangan kau selingkuh di belakangku. Pilihlah aku lelaki pilihanmu. Resiko jadi cowok setia, gak bisa gini, gak bisa gitu sama cewek lainnya. Ku jalani aja semuanya demi cinta, meski sukanya sek, ada juga galau, semuanya aku cima. Gue ini cowok paling setia yang ada di dunia ini, gak ada duanya. Jangan banyak tanya, ragu-ragu melulu, saya yang sini mendekat mata pen hatimu. Ada yang lebih, gue gak tertarik. Bodinya yang seksi, enggak gue lirik. Bagiku cewek gue doang yang paling cantik. Biar doi galak senyumnya menggelitik. Karena sempat kesel, dimarahin mulu. Pengennya digertiin, enggak mau tahu. Dasar kau cewek egoisnya minta ampun. Gue nurut aja, belaka pikun. Minta ini itu, gue turutin. Kesana kemari, gue yang anterin. Muka ape lusuh, kagak pernah ngeluh. Pada bilang gue cemen, kagak ngaruh. Bersamaku, emang gak selalu indah. Tapi cintaku, gede kayak menyakitimu, aku takkan pernah. Meski kamu ngeselin, rasaku takkan punah. Resiko jadi cowok setia, gak bisa gini, gak bisa gitu sama cewek lainnya. Ku jalani aja semuanya demi cinta, meski sukanya sek, ada juga galau, semuanya aku terima. Ini ku jadi kacau, kau marah denganku, tak lagi percaya akan cinta. Cintaku sayangku hanya untukmu. Jangan kau marah denganku lagi. Katanya udah gede tapi kau kayak bayi. Enggak bikin salah, enggak ingat janji. Kalau kayak gini gue jadi keki. Gue udah terima gak boleh kemana-mana tanpa kamu saat jauh disana. Jadi pelitup sayang gue dengertiin. Percaya padaku gue gak bakal tinggalin. Emang resiko jadi cowok setia. Sering galau gak apa-apa, yang penting senang, semua demi cinta. Resiko